Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nan, kon pindah ya rawat itu mana? Rame kon pindah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin. Babul libasi. Padawi iku bab nerangno piro-piro pakaian. Pakaian sing halal, pakaian sing haram. Babul libasi utawi iku nerangno piro-piro pakaian. Qala an Abi Amir saking Abu Amir Al-As'ari radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Amir? Qala dawuh sapa Abu Amir? Ing dawuh qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. La yakunanna yaktine bakal ana temen. La yakunanna yaktine bakal ana temen iku min umati. Saking umat ingsun. Sopo aqwamun piro-piro kaum? Sopo aqwamun piro-piro kaum? Yastahilluna kang ngalalno sopo aqwam. Yastahilluna kang ngalalno sopo aqwam. Al-hirro ing farji. Ya Allah. Al-hirro ing farji. Artine ngalalno zino. Naudhu billah. Dawuh Kanjeng Nabi. Bakal ono tenan, Pak. Ketika Kanjeng Nabi sumpah lan dikai tauhid, sungguh akan terjadi. Akan ada dari umatku itu sekelompok orang yang menghalalkan zina. Artine ngalalno zino, dhek nglakoni zino. Ngalalno zino, bahkan zino dihalalkan. Buka tempat-tempat persinaan. Bahkan di online no, ya kan, tempat-tempat portif apa prostitusi, ya Allah, kalau dihalal nois jadi ono zaman ben bakal ono tenan dawai kanjeng Nabi. Wal hari rolan sutro, wal hari rolan sutro singan lano sutro singan lano zino. Rawahu riwayano ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa asluhu utawi asali hadis iku fil Bukhari ing dalam Sahih Bukhari. Wa asluhu lan utawi asali hadis iku fil Bukhari tetep ing dalam Sahih Bukhari. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Dadi ana wong kok zaman ben dawuh Kanjeng Nabi sing ngalalno nggo sutra, padahal sutra itu hukume haram bagi laki-laki, tapi zaman ben ana wong sing ngalalno sutra. Soale padahal sutra gak kena. Kala jadi pakaian itu ono sing halal, ono sing haram. Kala pakaian sing paling apik iku pakaian dengan akhlakul karimah. Jadi pakaian itu gak sebagai jaminan sampean dadi ganteng itu jaminan. Ganteng sing tenanan itu kalau wongi akhlaki hati. Jadi saelek-elekmu tapi nek akhlaki api iku jadi ganteng. Tapi sakrusak-rusak wong walaupun pakaiannya api ya tetep elek. Idzal mar'u lam yadnas minal lu'mi iraduhu fakullu ridain yartadihi jamilu idal mar'u lam yadnas minal lu'mi irduhu fakullu ridain yartadihi jamilu. Apa maknanya? Ketika seorang manusia itu tidak terkotori kehormatannya dengan keburukan-keburukan, maka seluruh pakaian yang ia pakai akan menjadi indah. Paham? Fakullu ridain yartabihi jamil. Jadi pakaian apa yang singgung gunek kuwi akhlaki api ya tetap ganteng. Wali ya ono. Jadi ini ada orang pakaian, tapi kan duwe akhlak. Podo karo wong sing mudo. Podo karo wong gak menggunakan pakaian. Jadi pakaian sing hakiki itu pakaian ketak. Wa'an akhlakul. Kala yadis nunjukno harami sino lan harami menggunakan sutra. Dan Kanjeng Nabi niki sudah menetapkan bahwa nanti kata Kanjeng Nabi dari umat beliau banyak orang-orang yang menghalalkan memakai sutra, bahkan menghalalkan zina. Padahal wala taqrabuz zina. Bonek. Krono kok ngalono zina, krono duit. Krono duit. Makanya ekonomi umat Islam itu harus kuat. Harus kuat. Krono wong zina itu alasannya ya golek duit. Kok kadang 5.000 gelem lho. Ya delok wong e sing iku jere ini. Kala an Hudzaifah saking Hudzaifah radhiyallahu anhu, krono memang ya butuh duit. An Hudzaifah radhiyallahu anhu kala dawu sinten Hudzaifah nah nyegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An nasroba saking yen to minum sapa kita. An nasroba saking yen to minum sapa kita fi aniyati dhahabi ing dalem piro-piro wadah saking emas wal fitoti lan saking sutra nggih eh wasitra apa jenenge peh pera wal fitoti lan saking pera. Dadi Kanjeng Nabi ngelarang kita laki perempuan ndak boleh meminum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan pera. Laki perempuan sama, tapi kalau perhiasan boleh bagi perempuan. Wa anna kula lan yento mangan sopo kita fiha ing dalem aniyati dhabi wal fitoh. Wa anna kula lan yento mangan sopo kita fiha ing dalem aniyati dhabi wal fitoh. Wa anlubsil hariri lan sangking nganggo sutro. Ya. Wadi bajilan sama maknanya. Wadi bajilan iku jenenge sutro. Wa anna jlisa lan yanto lunggo sapa kita alaihi ing atase sutra. Kala dadi haram memakai sutra bagi laki-laki. Ini menurut jumhurul ulama. Kala tapi Abu Hanifah ngolehno. Abu Hanifah ngolehno. Ngolehno memakai pakai sutra Abu Hanifah. Lah kok larangan ini piye? Larangane iku gak jelasno haram jare Abu Hanifah. Gak jelasno haram larangane gak jelasno haram iku jare Abu Hanifah. Qala an Umar radhiyallahu anhu qala dawsinan Sayyidina Umar. Naha ing pengendika naha nyegah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggup sil hariri saking nganggo sutra. Illa maudi'a isba'ini kecuali panggonan driji loro au salasin uto telu au arba'in uto papat muttafaqun alaih wallahu ta'ala fadhi kulli muslimin kadwi imam muslim kala nadlok hadis iki ya ta. Dadi nganggo sutra iku haram kecuali sutra di sidi sekedar dua jari, tiga jari, atau empat jari. Walaupun pisah-pisah, tak apa-apa, nek cuma sekedar empat jari. Bahkan nek cara syariah boleh menggunakan pakaian sing campur sutra. Nek sutra murni gak oleh ya. Baik luweh akeh tapi sing akeh adalah layani sutra atau podo-podo. Tapi nek akeh sutra nih berarti hukumnya haram. Kala an Anas bin Sakin sahabat Anas radhiyallahu anhu annan nabiyya sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku rakhoso memberi kemurahan sinten Kanjeng Nabi li Abdurrahman ibn Auf marang Abdurrahman bin Auf wa Zubair lan Zubair Zubair bin Awam. Ini termasuk Zubair karena Abdurrahman ini termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Tadi Kanjeng Nabi langsung nyebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ditambah terus. Kalau Kanjeng Nabi ini kita Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqal fil jannah, itu Kanjeng Nabi. Sa'id bin Zaidin fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Terus tambah ini siapa jenenge? Zubair bin Awam siapa fil jannah. Ini Kanjeng Nabi nyebut 10 orang sing langsung masuk surga dalam satu hadis. Makanya jenenge al-asharah al-mubasharah bil jannah. Langsung sebut oleh Nabi. Ya surga surga surga surga. Kala fi komisil hariri ing dalam pakaian sutra, komis pakaian kurung terbuat dari sutra. Fi safarin ing dalam lunga, fi safarin ing dalam lunga min hakatin saking katelen. Kanat kang ono opo hakah iku bihima ing dalam Abdurrahman bin Auf lan Zubair muttafaqun alaih. Jadi waktu itu gatelen Abdurrahman bin Auf karo Zubair bin Awam. Maka oleh Kanjeng Nabi mereka diperbolehkan pakai sutra karena dengan pakai sutra gatelnya gak patek nemen kalau ceritanya. Berarti pakai sutra kalau ada kebutuhan diperbolehkan khususnya untuk ditamu, untuk tombo, untuk supaya gatelnya gak patek nemen. Ola sutra itu punya keistimewaan bisa menghilangkan gatal. Padahal kain sutra itu terbuat dari ulatnya, dari bulunya ulat ya kan toh? Kan kudune biasanya gatal, tapi malah iki iso ngilangno gatal. Sing gatal-gatal niku lho. Ya, gawe sutra ta wong. Yala, sing gatal iku senjata. Ya, tuku kurungan terbuat dari sutra. Sampai waras. Yala an aliyin radhiyallahu anhu qala dawusin Sayyidina Ali. Kala dawuh sinten Sayyidina Ali dong ini kasani. Kala memakaikan ing ingsun. Kasani memakaikan ing ingsun sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khullatan siyaroa. Khullatan ing pakaian. Khullah iku pakaian sasetel atas bawah itu jenenge khullah. Rida karo apa jenenge? Rida karo apa cerita jenenge? Izar gitu ya, pakaian atas bawah setel itu jenenge khullah. Siaroa kang sutra, sutra murni siaro. Fa kharajtu mongko metu sapa ingsun fiha ing dalem khullah. Kanjeng Nabi ngasih saya pakaian ya setelan terbuat dari sutra. Dikeri karo Kanjeng Nabi. Lalu tak nggo metu. Faroa itu. Moko ningali sapa ingsun al-ghadaba ing muring-muring fi wajihi ing dalam wajah Kanjeng Nabi. Wah, tapi ternyata saya melihat Kanjeng Nabi marah melihat saya memakai dua pakaian itu. Tak kekno maksudnya gak kudu mbok nggo ngono mungkin maksudnya. Ya. Tak kena awakmu pakaian sutra iki gak kudu mbok nggo, kena bojomu mergane wong lanang gak oleh nggo sutra. Fasaka kutuha. Kala mongko motong-motong sapa ingsun ing iki holah baina nisa'i ing dalam antarane pira-pira bojo ing pira-pira wadon ingsun ya anakku terus karo apa jenenge bojoku muttafaqun alaih. Wah, mergo tak potong-potong tak kena bojo karo anak-anakku. Karena aku melihat Kanjeng Nabi marah, tidak paham. Orang perlu kata ditegur, ditelok guru. Waduh, Kanjeng Nabi kita ikat pada remen ya loh. Masuk sekali kata lakon ini. Nah, menegui, paham diwe. Gola, aku kan Kanjeng Nabi ngerti. Oh, guys ya. Wah, ini memang manu tenanan. Cocok di pek mantu. Oh. Kala an Nabi Musa saking Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qolat au sinna Rasulullah uhilla ing tau uhilla uhilla tihalalno wa dhahabu mas wal hariru lan sutra li inati ummati marang pira-pira wadone umat ingsun wa hurrima lan diharamno apa dhahab wal harir ala dhukuriha ing atase pira-pira lanangi ummati ala dhukuriha ing atase pira-pira lanangi ummati rawahu riwayat ing hadis sapa Ahmad bin Muhammad Nasa'i ulan Imam Nasa'i wa Tirmidzi ulan Imam Tirmidzi wa sahahahu lan nyohehno sapa Tirmidzi ing hadis. Dadi halal sutra dan emas bagi perempuan, nek lanang gak oleh. Qala an Imran saking Imran bin Husainin radhiyallahu taala anhu anna nabiyya satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kol dawuh sinten kanjeng Nabi dawuh ngeten innallaha satune Allah iku yuhibbu iku seneng sinten Allah ida an'ama ing dalam nalikane paring nikmat sinten Allah ala abdihi ing atase kabulane Allah nikmatan ing nikmat seneng ayaro ing yen to ningali sinten Allah asaro nikmatihi ing bekasi nikmati Allah asaro ni'matihi ing bekasi nikmati Allah alaihi ing atase abdihi rawahu riwayatno ing hadis sapa al baihaqi imam baihaqi dadi Allah iku seneng melihat bekas-bekas nikmat Allah kepada hambanya. Jadi kalau sampean dikasih nikmat ke Allah Ta'ala, tampakkan kalau engkau itu dikasih nikmat. Kalau engkau dikasih uang sama Allah Ta'ala banyak, cukup untuk beli pakaian yang pantas, beli pakaian. Sepatunya rusak, ganti sepatunya. Songkoknya wis kuning-kuning atau wabuang. Nek duwe-duwe dikan nek kan duwe wis bano wis kaya dukun-dukun retail. Kuning kene nek kan duwe yo jenenge kan duwe tapi nek duwe diganti tampakkan nikmat Allah kepadamu. Iku jenenge termasuk syukur wa amma bi ni'mati rabbika. Omongno nek nikmati Tuhanmu termasuk ngomong ya ditampakno. Waktu ku mobil ya tuku mobil kono gak sombong iki. Iki nyukuri nikmate Gusti. Sing kuat nek gak ya wis sepeda motoran utawa sepeda pancal pit kawo. Sak duwene. Rawahu al Baihaqi. Ayo gak usah mewah-mewah tenan. Pokok nek duwe-duwe ya ojo ngetokno nek kowe melas ngono lah. Ya to? Wis pakaiane sing rada pantes. Nek duwe lho, nek gak ya sak duwene. Qala an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahane kasinten Rasulullah an lubsilok qasiyi napa kisiyi an lubsil qasiyi sangking memakai pakaian sutra iki kos iki nama suatu daerah di Mesir cuma terkenal pembuat sutra sehingga sutra dinisbatno kepada daerah kos wal muasfari lan pakaian kang diwenter kelawan usfur. Jadi diwenter itu diwarnai dengan tumbuhan usfur, nama jenis tumbuhan ini. Larangan ini tidak menunjukkan haram pada muasfar ya. Jadi mayoritas ulama ya, mengatakan boleh memakai muasfar. Ono sing ngarani cuma makruh. Dadi larangan iki ono sing ngarani makruh, bahkan ono sing ngarani gak makruh. Hukumi boleh nek muasfar sing gak oleh itu pakaian sutra. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala dawu sapa Abdullah bin Umar ro'a ningali alaya ing atase ingsun sinten annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taubaini ing pakaian loro muasfaro ini kang diwarnai kelawan usfur garuni. Kala usfur niku tumbuhan yang ada di Yaman sana. Fakala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi dawuh ngene. Ummuka ana ta utawi ibu sira iku amarotska perintah soko ummuka ing sira bihada kelawan iki pakaian. Rawahu Muslim. Ibu muta sing ngongkon awak munggu pakaian iki pergane biasae pakaian yang diwarnai dengan usfur itu dipakai wong wadon ngono. Makane nek pakaian wadon ya aja dienggo. Tasabuh binas jan niku haram. Sok lanang kok meksian umpamane. Ini kan khusus pakaian wadon. Ini haram dipakai jenenge tasabuh bin nisa. Lanang kok kudungan yo gak kena. Ya toh. Tapi nek pakai surban ya dengan model kaya ngoten ya mboten napa-napa. Sing gawe iku kodhong. Kodhong dienggo mat. Sholat kok pakai mukena lanang. Kala an Asma saki Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna satune Asma iku akhrajat ngetono sapa Asma jubbata Rasulillah ing jubahe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaibi makfufatal jaibi hale didadekno saking sutra apa gulu kelambine wal kumaini lan lengan lorone kala wal farjaini lan apa iku jenenge bolongan luru ni bidi baji di makfufatal jaibi sing di dadekno saking apa jeneng makfuf anane diliputi asline di dadekno saking sutra gulune dadi gulune niki diliputi sutra dadi gulan klambi niki lho nah karo sutra lengene ya diliputi sutra sithik menan kala wal farjaini penggangane pakaian pinggir ono penggange niki set penggangane ini ya dikasih napa sutra siti ngono bidi baji kelawan sutra dadi makfufat al jaibi kang diliputi liputi mawon ya sing didadekno saking sutra napa jenenge gulune utawa sing diliputi gulune diliputi diupengi gulune gulu krambine bidi baji kelawan sutra perwa wirana ngati sapa Abu Dawud iki di asale nang Aisyah setelah Aisyah meninggal digawa Asma terus temurun nih ini loh dulu coba ikan jenabi usah sing nyimpen terus dikik no hati wasluhu teh asli ini hadis iku fi muslim ini dalam sahih muslim wazadala nambai sopa muslim karena tono apa coba iku indah Aisyah ta ing dalam santingi Aisyah hatta kubidot sehingga dicabut nyawani sopa Aisyah fakobat Tuhan mongko ngambil sopa ing sun ing jubah wakana lan ono sinten an-nabi yu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku yal basuha nganggu sinten kanjeng nabi ing juga jadi ini juga dipakai kanjeng nabi meninggal diwarisi Aisyah diwarisi Aisyah setelah Aisyah meninggal dibawa Asma fanahnu mongkau teh kita jadi Asma iku nagsiluha ngumbah sopo kita ing juga ilu marto krono piro-piro wong kang loro yustashfa digawe obat opo biha iku jenenge jubah dadi jubah iku jare nek ana wong sakit iku dikumbah banyune dikekno wong sing loro iki ngalap barokah dengan jubah Kanjeng Nabi berarti oleh gak ngalap oleh hadis sahih niki wa zadalan nambai sapa al-Bukhari yu fil adabil mufradi ing dalam kitab al-adabil mufrad dawuh ngene nambahi ing dawuh wa kana lan ono sinten Kanjeng Nabi iku yal basuha nganggo sinten Kanjeng Nabi ing jubah lil wafti krono utusan wal jumu'ati lan salat Jumat. Dadi Kanjeng Nabi kalau salat Jumat punya pakaian khusus. Nah, tak tuku pakaian sing wapi kanggo salat Jumat. Khusus Jumatan, pakaian sing apik. Piro iki? Ala ono tamu, iya ono utusan, nah, pakaiannya khusus nyambut tamu, jumatan pakaian sing api, ono jumatan pakaiannya sing paling api, sing sunat tinggu ya putih sing paling api. Kalau tampakkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah alam kita.